Bagaimanakah hukum diundang untuk acara syukuran walimahan prasmanan sedangkan akad nikah sudah dilaksanakan seminggu lalu, apakah boleh? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Setahu saya tidak mengapa, Allahu taala alam. Bahkan undangan makan saja wajib kita datang. Walaupun enggak ada apa-apa tiba-tiba mengundang saja. Ayo saya undang kalian makan di rumah. Saya alhamdulillah mendapatkan rezeki atau mendapatkan kegembiraan, punya ini, punya itu dan seterusnya. Itu enggak mengapa dan kami melihat bahwa itu wajib datangi. Sebab kalimatnya am di dalam hadis haqqul muslim 'alal muslim sittun. Di antaranya idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang datangi. Barakallahu fikum.